Mitra bisnis, pemerintah menetapkan tanggal 9 April sebagai hari libur nasional. Ada yang menilai keputusan ini terlalu berlebihan dan kontraproduktif. Menurut beberapa pengusaha, karyawan bisa masuk kerja setelah mencontreng, sehingga tidak perlu libur seharian, yang akhirnya mengganggu jadwal produksi. Karena kalaupun ada karyawan yang masuk nanti, perusahaan harus mengeluarkan ongkos lembur. Saat ini sudah terhubung dengan Ketua Komisi Tetap UKM Kadin, Sandiaga Uno. Mas Sandi, apa komentar Anda? Memilih itu kan hak dari masing-masing individu ya. Kita mesti cari bagaimana caranya suatu mekanisme hak asasi daripada warga negara untuk menentukan pilihannya itu tidak mengganggu proses produksi dan juga tidak mengganggu jalannya terutama kegiatan usaha nih. Karena kalau tanggal 9 April itu libur, kan tanggal 10 April juga libur. Praktis hari kerja ini cuma 3 hari minggu ini gitu. Dan tentunya nanti dari dunia usahanya kita lihat akan terjadi perlambatan. Ini suatu hal yang sangat delikat ya. Atau nantinya takutnya menghambat daripada kegiatan usaha. Seingat saya, di negara-negara lain itu diberikan kemudahan untuk menjalankan hak asasinya melakukan voting itu tanpa mengganggu dan tidak menjadikan election itu, pemilu itu menjadi libur nasional gitu. Jadi kita memang masih sangat muda di alam demokrasi ini, jadi mestinya kita nanti mencari satu keseimbangan ya. Tapi pada intinya jangan sampai kita mengebiri kegiatan berproduksi dan kegiatan daripada dunia usaha kita yang sekarang ini memang lagi terpuruk gitu. Jangan sampai ini menambah beban kepada dunia usaha. Ketika pemerintah akan memutuskan hari libur seperti ini, apakah sebelumnya tidak meminta masukan dari pengusaha? Ada pembicaraan itu, tapi kita sih tentu nggak diajak sampai ke detail memutuskannya. Biasanya kita lebih diajak diskusi mengenai kebijakannya. Tapi menurut saya sih, ini kan takutnya ada 3 pemilihan nih. Potensinya ada 3, itu pemilihan legislatif, ada pemilihan presiden. Kalau ada tahap kedua, pemilihan presiden tahap kedua. Dan 3 hari itu, kalau memang akhirnya semua jadi long weekend, weekend yang panjang tentunya ya mungkin bagus bagi pariwisata. Tapi juga kalau pariwisata kan orang nggak bisa melakukan perjalanan karena harus nyoblos atau harus nyontreng kan. Jadi ya ini dilemanya, mungkin kita perlu pikirin sama-sama ya. Apakah perlu ada pertemuan antara pemerintah dengan pengusaha untuk khusus membicarakan masalah-masalah seperti ini, Mas Andi? Saya rasa perlu ya, dan tentunya pada satu saat tercapai keseimbangan di mana kita kan sudah banyak sekali sebagai negara yang memberikan kebebasan beragama ya. Itu hari libur beragamanya sudah banyak dan juga hari nasional yang lain. Nah, kita mesti lihat dampak daripada masing-masing pemilu ini terhadap produktivitas ya. Karena kalau kita hitung, ternyata bukan hanya pemilu nasional, pileg, tapi kan juga ada pilkada gitu. Kalau diliburin semua melalui perda begitu kan nanti akhirnya ini berapa libur yang harus kita hadapi dalam setiap tahun. Nah ini perlu, saya rasa nanti pada satu saat akan timbul kematangan berdemokrasi kita dan dicari suatu sistem yang sangat-sangat simpel gitu. Bahwa kita kalau nyontreng itu ya tentunya dengan majunya teknologi, kita nggak perlu mengambil waktu sampai 2 jam gitu ke TPS, tapi bisa dilakukan dengan cara yang lebih efisien. Demikian Sandiaga Uno. Saya Dewi Sintawati.